Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azza man qail nun wal qalami wa ma yasturun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, pendengar RRI sahabat inspiratif rahimakumullah, kembali kita bertemu di ruang dengar kita menyapa rindu dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga rindu karena cinta kita kepada Al-Qur'an mampu menghantarkan kita pada kerinduan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sahabat inspiratif, sampai kita di ayat ke-7 dari surah Al-Furqan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Yang artinya, وقالوا ما لهذا الرسول, mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini يأكل الطعام, memakan makanan, ويمشي في الأسواق, dan berjalan di pasar-pasar. Laula unzila ilaihi malakun, mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya? Fayakuna ma'ahu nadhira, agar malaikat itu juga memberikan peringatan bersama dia. Sahabat inspiratif rahimakumullah, ayat ketujuh ini masih berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, berbicara pada konteks tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang kafir terhadap Al-Quran. Di ayat keempat kita mereview kembali bagaimana kemudian orang kafir mengatakan bahwa dikatakan Al-Quran itu adalah ifkun, kebohongan, iftarahu, yang diada-ada. Wa'anahu alaihi kaum, dan bagaimana kemudian kaumnya Nabi Muhammad membantu untuk menuliskan Al-Quran ini. Di ayat kelima, kemudian mereka menyampaikan lagi tuduhan-tuduhan terhadap Al-Quran. Kaum kafir mengatakan, waqalu asatirul awwalin, itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Di ayat keenam, Allah menegaskan bahwa yang menurunkan itu adalah Allah, yang mengetahui segala rahasia yang tersembunyi di langit dan di bumi. Keheranan orang-orang kafir tentang diutusnya Rasul dari manusia biasa adalah bagian dari ketidakpercayaan orang kafir terhadap Rasulullah. Tadi di awal mereka tidak percaya terhadap Al-Quran, dan saat ini memberikan alasan kembali, ya, alasan-alasan yang tidak masuk akal, seperti yang kita katakan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana ketika kucing sudah tersudut, maka dia akan melakukan apapun walaupun dia dalam keadaan salah. Maka kafir mencari alasan-alasan. Maka ini sebuah tanda orang-orang yang banyak alasan, jangan-jangan itu adalah bagian dari sifat kekafiran. Itu adalah bagian dari hijab. Itu adalah bagian dari batasan. Itu adalah bagian dari batas kita, membatasi kita terhadap ayat-ayat Quran dan kebenaran itu. Jikalau kita lihat di masyarakat, kita melihat mungkin para asatid, para ustadz yang mengajarkan kita di pengajian-pengajian, apakah kita menjadi bagian yang sama? Ustadz itu kan kerjanya pun jualan kerupuk, ustadz itu jualan bubur, sehingga menjadi hijab. Ustadz itu kan gak tamatan dari luar negeri, ustadz itu kan juga sekolahnya juga enggak tinggi-tinggi, bukan profesor, bukan dokter. Apakah kita menjadi bagian dari sifat-sifat yang seperti ini sehingga sikap kita ini menjadi hijab seperti orang-orang kafir yang menghijabkan kebenaran Allah dengan Al-Quran, kebenaran dan kekuasaan Allah untuk mengutus siapapun yang dikehendakinya, yaitu Rasulullah. Mereka mengatakan, kenapa dia kok makan? Kenapa dia juga kok jalan di pasar? Kenapa tidak dikirimkan seorang malaikat kemudian menjadi bagian dari dakwahnya? Sehingga kami lebih percaya. Di studio sudah ada Ustaz Zainal Arifin. Insya Allah menyapa kita dalam ruang rindu kita pada Al-Quran dan hingga melahirkan cinta kita. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Fadli. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ketujuh dari surat Al-Furqan ini menggambarkan kepada kita tentang Al-Furqan itu sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan nabi dan malaikat. Nabi utusan Allah dari jenis manusia. Malaikat juga utusan Allah, sama-sama utusan Allah. Tetapi ada keunikan manusia dengan malaikat. Malaikat tidak pernah melakukan kemaksiatan. La ya'suna ma amarallah. Malaikat taat 100% atas apa yang dilakukan oleh atas apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Nabi yang memiliki unsur manusia membuat dia memiliki ciri khas kemanusiaan. Dia makan, dia berjalan di pasar, dia melakukan kesalahan. Hanya saja bedanya nabi dan manusia biasa, nabi melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memunculkan sifat kemaksumannya. Artinya, kesalahan iya, dan kesalahan itu bukan dosa. Beda antara kesalahan dan dosa. Anak-anak kita belajar hidup untuk memahami salah itu biasa. Jatuh itu tak mengapa. Kalau kita tak pernah salah, maka kita tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Belajar berhitung, kalau kita tak tahu mana yang salah, maka kita tidak akan mungkin dikoreksi oleh guru kita bagaimana cara jalan yang benar. Salah itu biasa dan salah itu membuat kita tumbuh dan dewasa. Terkadang dosa pun mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi bukan besar atau kecilnya dosa, tetapi bagaimana ketaatan dan loyal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dapat kita contoh dari sosok yang namanya manusia seperti kita. Kalaulah yang diutus itu malaikat, kita akan berkata kepada dia, iyalah, malaikat tak punya kecenderungan untuk makan, tak punya kecenderungan untuk berbisnis sehingga harus berjalan ke pasar-pasar. Malaikat tak punya kecenderungan untuk bagaimana meningkatkan daya ekonominya sehingga dia berjalan taat 100%. Maka disinilah Allah mengatakan sebagai pembeda di surat pembeda atau Al-Furqan ini, bahwa utusannya dalam membawa kitab suci Al-Quran haruslah manusia yang berinteraksi dalam dunia nyata. Dia makan dan dia berbisnis, dia hidup dan dia menghidupkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menemukan kebaikan itu bukan dari siapa, tetapi kebaikan itu dari apa yang keluar darinya. Kalau kita melihat siapa, kata Ustaz Fadli, maka kita akan tersekat, terhijab, dan terbatas. Tapi kalau kita mendengar apa keluar darinya, kita menjadi termulia dan termotivasi serta terhormat. Sahabat inspiratif rahimakumullah, demikian yang telah dijelaskan oleh Ustaz Zainal Arifin. Menarik sekali bahwa ternyata kesalahan yang mungkin dari kata dasar manusia, apa yang terlupakan gitu ya, bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Cuman terkadang bahwa salah itu mampu menjadikan kita tumbuh dan dewasa. Sama persis yang disampaikan oleh beliau tentang bagaimana anak-anak kita mulai belajar untuk menemukan kebenaran itu. Salah belum tentu dosa. Atau bahkan dosa sekalipun akan mampu menghantarkan kita pada cahaya yang sesungguhnya. Tetapi para sahabat inspiratif, seperti kaji kita di hari-hari sebelumnya, bahwa Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wabayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas dan kemudian pembeda. Kesalahan-kesalahan yang ada dan tertulis dalam Al-Quran secara jelas, yang dulu kita katakan bahwa tidak perlu harus menjadi Fir'aun baru kita beriman, tidak perlu kita menjadi kaum Ad, tidak perlu kita menjadi Qarun baru kita beriman. Karena apa? Karena sudah ada Al-Quran yang selalu kita baca, karena sudah ada Al-Quran yang selalu kita dengar, karena sudah ada Al-Quran yang selalu kita hafal, selalu kita pahami, dan selalu kita amalkan. Demikian budaya cinta Al-Quran yang kita maksudkan. Maka para sahabat inspiratif, kesimpulan pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia bersifat manusiawi, menyentuh dan membumi. Dia bisa kita lakukan secara baik sebagai panduan kita. Dia bukan panduan seorang malaikat yang suci dan tidak berdosa. Jadi dia sangat manusiawi. Maka yang kedua kesimpulannya adalah, dalam tafsir inspirasi dikatakan, keimanan dan kebaikan itu tidak mengenal batas sosial. Siapapun, kaya, miskin, penguasa, rakyat, manusia ataupun hewan, jika mengajak kepada iman, kepada Allah dan kebaikan, ambillah. Unzur maqala wala tanzur manqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan dilihat siapa yang mengatakannya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.